Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa sebagaimana yang sudah kita dengarkan, alhamdulillah, mukhabarah khusyuk, mukhabarah yang sangat berharga sekali dari para ulama syekh, para masyayikh pada diri. Allahumma ta'ala ya syekh Abu Umar atau Abu Zaid, sama Allah kaya, sama apa yang terjadi. Beliau itu alhamdulillah, salah seorang syekh di Madinah, keturunan Palestina. Ada ipar daripada Syekh Muhammad Abdullah Al-Haqi. Kalau seorang Syekh saya juga Muhammad Abdullah Al-Haqi. Beliau dulu satu marhalah, satu zaman yang tidak dalam belajar di universiti. Nah, beliau dari Pria Hadir dan saya juga Subudinul Da'wah. Dan beliau selokal dengan Ustaz Muhammad Ildan Batam dari tingkat pertama sampai tingkat keempat. Nah, beliau pada masa itu masuk ke S2. S2 karya beliau pada masa itu adalah tentang tahqiq terhadap kitab tauhid yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan dirawat terhadap kitab tersebut. Hafal mahasiswa terjadi apa yang terjadi dari kalam para hadirin di Turin, Kawari, di Madinah sehingga di Madrid sampai selesai di Esker Kerajaan Bukhorah, Islam. Alhamdulillah, Allah Masya Ta'al sekarang beliau lagi proses sedang menyebabkan program Bukhara kembali. Ya, kalau kenal juga sebab alhamdulillah perkenalan sudah lama. Dan kalau kalian mau tahu juga tentang bagaimana kita dengan beliau, kalian ingat di sahab net rekomendasi dan pujian Syekh Ubed orang tua kita, Syekh Una Ubed Jadili terhadap beliau. Dan Ustaz kita di sini, Ustaz Syahrul, Perintia, itu sangat tahu juga dengan beliau. Karena kita pernah diri kenal Biasa Usama ya. Nah beliau, alhamdulillah, setiap kita umroh itu selalu ya terbuka. Dan beliau salah seorang juga masanya yang sangat dekat dengan orang tua kita Syahrul. Muhammad beliau tadi adalah seputar tentang masalah khawarij. Masalah khawarij ini juga ya ada korelasinya dan hubungannya dengan kitab yang kita buka. Mukadimah ada dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar. Setelah beliau buka majelisnya untuk saja menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penuntun umat kepada darus sa'adah, manusia istiqamah, sahabat tentang Islam dan Sunnah. Dan beliau menjelaskan kepada kita setelah itu adalah tentang hadis Abu Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam bada Islam ghoriba wa sayyidu ghoriba dan bada. Ya, Rasulullah SAW mengatakan juga bahwa Islam berwiba dan yang mudah berwiba sama saja. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali di akhir zaman dalam keadaan asing. Ya, tetapi nanti kita perlu mengatakan berikan kegembiraan dan busro terhadap wabah tersebut dan orang-orang yang asing tersebut. Waktu pada wabah. Bahagia lawan yang pernah asing pada masa tersebut. Dan setelah pertanyaan tadi boleh dilakukan juga kepada kita salah-salah apa-apa pertanyaan kepada ikhwah kita. Ya, para mauli itu adalah tentang ya, penyebab terjadinya Islam mauli dan bagaimana mahrak solusi jenak keluarnya. Beliau jawab yang salah-salahnya jawab beliau adalah karena pada masa itu syirik bid'ah ma'asi dan hal-hal yang mukhalaf syar'i lebih banyak daripada kebenaran, lebih menyebar daripada kebenaran, sehingga yang hak menjadi hakim bagi manusia. Yang hak menjadi hakim bagi manusia. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi yang anak Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hadis ini. Wahai ulama Rasulullah, siapa yang akan ulama? Apa lagi Allah Rasulullah yang dikatakan ulama adalah dan sesuai dijelaskan beliau juga adalah unatu qalilun di unatu suhin jadi atau yang dikatakan alladzina yasthuhuna inda tasalliha atau yang dikatakan alladzina yasthuhuna ma'a sallallahu atau yang dikatakan juga alladzina yasthuhuna ya dikatakan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia-manusia yang sedikit dia berada di kelompok manusia yang kebelakan kepada orang lain. Artinya manusia yang sedikit ini dia berada di lingkungan kehidupan manusia yang sangat jelek pada masa ini. Ya, manhajnya, adanya, tidaknya, ya, muamalahnya sangat jelek pada masa ini. Ya, dan kemudian lain jelas pada beliau, Rasulullah ta'ala, Rasulullah mengatakan, "Allazina yasthuhuna 'inda fasadillah." Yaitu orang-orang yang baik ya. Tak kalah manusia utak mereka-mereka yang baik baik akhidahnya, baik tauhidnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik manhajnya ya, ketika manusia pada masa itu dalam keadaan rusak ketika manusia pada masa itu dalam keadaan rusak dia baik ini adalah posisinya akan apa ini? Apa yang saya katakan kepada Nabi Muhammad SAW adalah al-lazina yusri'una yaitu mereka-mereka yang yusri'una jadi ma'il jadi subjek artinya memperbaiki dia kata itu memperbaiki maaf kepada apa yang lupa oleh manusia kalau tadi dia pasti artinya dia baik ketika manusia rusak. Kalau tak, dia mencari apa yang rusak oleh manusia. Berperanan ini. Muslihun. Muslih. Muslihun. Yuslihuna ma'at badana. Dia memperbaiki apa yang rusak oleh manusia. Dan apa yang manusia rusak oleh manusia. Tapi yang rusak oleh mereka. Kesilikan, bid'ah, khurafat, kedukunan, takhayul, hati surah, ada dia ada lagi. Berbanyak kesilikan dan gaya. Ya, yang menyebar. Mulai daripada abad dan kubur hidup. Ya, sampai kepada ngalah berkasiyai. Sampai kepada madrasah Allah kesilikan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang dia dulu. Nah, apa yang dilakukan di mana? Apa dia menjilat kuburan Husain rahimahullah radhiyallahu anhu dijilat sampai dasar sampai ke atas sampai berdarah-darah lidahnya sebagaimana dilakukan oleh Rafi bin Abdul Qadir radhiyallahu anhu sendiri ini dosa manusia dan orang-orang Quraba seperti itu dan dakwah tauhid kepada Muhammadiyah dakwah tauhid ini adalah ciri-ciri dakwah tarbiyah dan ciri-ciri dakwah tarbiyah di mana pun dia ada orang yang salah ini seorang ulama yang salah diri, dia dari dakwah. Ada yang dari dakwahan tauhid, menawarkan manusia salah, ada orang mengatakan salah, insya Allah ta'ala, ini orang dalam masjid huruf, yang memperbaiki diri. Itu namanya. Dan ada yang dari dakwahan yang mengatakan al-Nuzah min al-Qabari. Al-Nuzah min al-Qabari. Itu orang yang diisolasikan dari kabilah, dikucilkan tempat dari luar. Dia berjaya dari para kabungnya. Diusir berat, gaungnya. Itu juga urabat. Alhamdulillah. Ini dia menjawab dalam hadis tersebut. Cuma kamu juga pernah kamu jadi orang amalkan sunnah juga. Ya, kita amalkan sunnah. di kalangan kita. Yang mana asing kita pun rahmat Allah bukan hanya masyarakat setempat. Bahkan orang tua kita, kakak kita, adik kita, paman kita, luar negeri kita dekat. Enak asik. Kalau kita pemuda, rahmat Allah sahabat, seorang muda, ya, mengamalkan sunnah di hari ini. Pak jemaah, orang tua itu bingung lihat ini. Kok ada perubahan pada anak saya? Pada rahmat Allah. Dulu, sebelum dia berangkat sekolah ke Jakarta atau ke Jogja, kemana banyak makhluk itu dakwah surabaya, timbul keislahan pada diri, timbul perubahan yang drastis. Orang mengatakan drastis, ada juga berubah sedikit demi sedikit pada makhluk, atau pakai berita yang palsu bukan hadis, puluh sek dia ansurin ya kan, segala satu dia surat tu dari makhluk, ya pelan-pelan sedikit. Kalau dulu merokok misalnya 5 bungkus, sekarang dah bungkus, betul. Akhirnya berapa? Bungkus. Dah bungkus. Jadi dipakai pulang ke kampungnya. Ini orang tuanya ke Beijing. Celana Usbal. Mulai pakai gamis. Kalau orang tuanya bingung ya. Ada apa? Berubah. Seberubah begini. Bagaimana? Itu pasirnya. Waktu masyarakat itu seperti itu. Takkan dia sabar dia. Dari perkataan Tuhan yang sendiri, ya, yang terhadap yang tabat ala sunnah, pokok ala sunnah, dan pengenuh sedikit pun, tetap di jalan. Yang paling kita sendiri adalah orang tua, bapak-bapak, nama Allah ketika berubah, bingung istri dan anaknya melihat. Kok suami sebagai jenggot? Sudah. Cuman, kok suami sebagai gamis? Sudah. Begitulah nama Allah dengan orang asing, itulah yang kita beri ini, ala sunnah. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Nah, mereka mestinya tetapnya menegakkan dakwah dengan tauhid. Ya, dakwah dan tauhid. Ini cirinya ghuraba adalah mendakwah atau mendakwakan tauhid kepada rahmat Allah. Ya, dan menegakkan dakwah manusia kepada terima la ilaha illallah. Itu dijelaskan. Dijelaskan makna la ilaha illallah. Bukan sekadar makna ya Allah pada rahmat Allah adalah tidak ada yang berada sebab tidak Allah mungkin tidak dikirkan tapi adalah ya aku yang berada di Allah tidak ada yang berada di Allah tidak ada yang berada di Allah jelaskan makna yang sahih tentang makna ya Allah yang bukan hanya sebab pada kesini oleh manusia tidak ada yang berada sebab tidak Allah sebab Allah tidak ada yang terbaik adalah sholat puasa haji zakat sudah itu sudah sempurna. Jadi Pak Haji ini sudah lengkap Islam itu. Walaupun nanti dia dusta, itu rahmat Allah, ya karena haram. Sebagainya itu Allah tak boleh. Walaupun nanti akidahnya rusak, itu rahmat Allah. Nanti Allah akan bikin pada rahmat Allah. Maksudnya jelas, punya syarat, punya tuntutan. Itu rahmat Allah dan punya keinginan yang saya waktu sebut. La ma'bud ya dekat dengan Allah. Dan ada yang berhak, tidak ada ma'bud yang ada ini. Jadi yang ma'bud ini. Ibadahnya. Sesuatu yang mengajar majelisannya kepada para sahabat dan para sahabat lagi. Ibadah sangat luas, bukannya sedikit seperti ini. Nah, walaupun begitu, sudah kemudian kita tidak akan mengatakan lima kepada Nabi Allah pada Rasulullah. Mengikuti Nabi Allah, tapi ya, Allah, Allah, la ilaha illallah, tidak ada. Kita berikan Nabi Allah pada Rasulullah. Walaupun tidak apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-ibadah, tauhid ibadah. Ya, begitu. Ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan tauhid ibadah. Ya. Kemudian kata beliau mendakwakan mengajak umat untuk sama bapak. Ya, mengajak umat untuk sekarang Allah ta'ah, ya, dan memotivasi kaum muslimin untuk melaksanakan menegakkan dan ketaatan kepada pemimpin kita tersebut. Ya, barakallahu Islam, din yang sempurna, din yang berlaku dengan Allah, aku jadi berlaku dengan Allah, aku jadi berlaku dengan Allah, aku jadi berlaku Islam. Ya, kemudian kita berlaku dengan Allah, aku jadi berlaku dengan Allah, cuman kepada Allah SWT untuk berpadari disebutkan oleh beliau Allah SWT dan juga Allah ya, tidak beriman kepada orang tersebut, kecuali dia menjadikan Nabi atau sebagai hakam terhadap umat secara baik pada perkara yang mereka sendirikan. Kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, kepada Nabi, kepada Nabi, kepada Nabi, kepada Nabi, kepada Nabi. Ya, nah kemudian berdoa kepada Allah, ya, dan juga dakwah global kepada, ya, memotivasi manusia untuk ikhlas, tunduk dan mentaati Allah Taala, ya, mengajak manusia untuk tunduk kepada Allah dan mentaati Allah Taala. Terjadi apa terjadi antara Allah dan Nabi Muhammad SAW? Beliau jelaskan dari ikrah hulen ketika Nabi tidak berharap Allah berhadir dalam sholat, ya, pertama lagi membagikan rasa-rasa kepada orang-orang yang ada kalimbul adilisah, kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang ingin kecenderungan kepada orang Islam. Dan Nabi Muhammad membagikan rasa-rasa banyak sahabat dengan tujuan adalah untuk menarik mereka, mendekatkan mereka kepada Islam. Dan mereka juga kuis pernah timbul sedikit kecemburuan daripada kaum Ansar. Sahabat itu ya, timbul kecemburuan. Cemburuan apa? Kok sahabat telah membagikannya kepada kuis mereka-mereka tersebut, kok kita tidak? Itu sudah keinginan manusia pada makhluk Allah. Ya. Dan kita berikan sampai berikan dan beliau terangkan kepada para orang tersebut diberikan obat oleh beliau Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau membagikan dampak-dampak tersebut banyak kepada mereka adalah dalam rangka dan tujuan ingin menarik mereka dan menjinakkan mereka kepada Islam. Dan mereka pun dapat mereka membawa kita dan antara sampai akhir al-Qur'an. Asal saja tidak senang pulang ke negeri kalian membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana di jambu? Mana di jambu? Kalau pulang ke Madinah membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka pulang ke kampung mereka kita membawa dan antara. Akhir sahabat kamu ya, Rasulullah di mana? Ya, dengan penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mereka tumbuh dan sadar. Bagaimana? Apa yang dengan harta? Ya, Nabi Rasulullah pulang dan berkata bahwa dengan apa harta? Sementara mereka pulang dengan harta. Dan Nabi Rasulullah pulang dengan al-hadi mengucapkan kepada yang akan mengatakan kepada Allah Taala dan harta berkumpul pada orang yang Allah Taala. Tiba-tiba muncul Zulkhairah At-Tamimi. Zulkhairah At-Tamimi, At-Tamimi pada Muhammad Allah. Langsung dia kritik Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad SAW, wahai Muhammad SAW, subhanallah Muhammad Allah. Adil. Diminta oleh Muhammad SAW lagi kepada Muhammad SAW. Kau saya berdoa tak kira atau tak kira adalah yang dimana kalian Sebab ulama ke depan mengalami ada mereka paling nanti pada rahmat Allah duduk di majelis lagi. Dan paling tidak mau duduk di majelis yang lebih Muhammad dan para majelis lagi pada rahmat Allah duduk. Dan toh kalau mereka duduk, mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka. Ya, sembunyikan oleh mereka. Tapi rata-rata tidak mau duduk. Panas benak mereka mendengar. Saya kembali ke beberapa soal yang kemarin dan ngomong sesuatu masalah yang ini. Ya, ketika masuk kita habis maghrib. Ada seorang namanya Hasan Al-Harakan, orang tua, tidak ada berumur ini. Masuk ke masuk Rabi, kita di dalam masuk ini. Salaman dengan Rabi, salam dengan tuh Rabi. Kemudian duduk sambil di masuk Rabi, Allah Taala. Kita ada posisi belakangan. Ketika itu ada penelponan ke dari Irak tentang masalah orang Irak, bagaimana ada dan sebagainya. So ada pelaporan Irak di situ. Seperti itu kan? Tentang bagaimana pemberontakan Syiah atau Khawarij dan sebagainya. Tak lama setelah itu laki-laki ini dihantar akal kembali tua. Setelah dua minggu ditunjuk oleh Surabi. Itu ada di sini. Tunjuk lagi, ada dia itu. Supaya rahmat Allah melihat. Dan di depan dia bilang Rasul. Bagaimana di depan dia ya? Itu kadang tiga dan tiga tahun. Yang pertama saya itu ada satu masjid yang lebih. Ada masjid, seperti saya. Ya, apa namanya. Abu Abdil Allah, Syekh Khalid bin Tumah. Ya, ada kemarin satu lagi. Saya juga ada masjid di bawah keluarganya. Pusat kemami. Kita suruh ikutnya ada di tapi kalau ceramahnya dan mahabbahnya banyak orang habis Allah. Karena kalau mendengar orang hadadin atau orang kata pernah Allah, orang kutubin juhuni punya retorika bagus mereka. Tapi itu jangan dakwah yang rusak. Bagaimana? Nah, gimana kalau dengan Allah Taala bodoh dalam pemahaman Islam, bodoh tentang ilmu dan bodoh tentang Allah dan Rasul Rasulullah itu yang pertama. Ya. Dan semua yang ada dalam dalam Al-Quran. Ya. Dan mereka juga adalah, ya, mengikuti itu yang kedua adalah mereka ahlu, ya, ahlu tahrir, ahlu tahrir itu. Yang kedua yang mereka adalah mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang merubah-rubah dari Yobal. Dalil ini dipahami oleh mereka sendiri tidak dibawa kepada ulama. Kemahaman ulama ada sekali. Baik itu kemahaman para sahabat atau tabi'in ada sekali. Dibatuh kemahaman mereka sendiri dan semua mereka sahabatnya. Ya kenapa kemudian? Tentang ayat Allah Azul Jadi. Sampatlah Nabi Muhammad Allah Allah Azul Jadi. Berarti apa dari seluruh hukum Allah Masa Dekat Jadi. Ini ayat dipahami oleh mereka sendiri. Dipahami oleh mereka sendiri mereka pahaminya. Sehingga punya semua yang tahu dia kamu lupa apa Azul Jadi. Kasih seluruhnya. Padahal kalau dia kasih lima bar atau studi atau fadada menjadi Alhamdulillah ayat Allah Azul Jadi. Saya akan tahu bagaimana penafsir mereka berkumpul dulu apa boleh. Mereka pilihan yang tidak meluat dari Islam. Mereka pilihan yang tidak meluat dari negeri Islam. Ya. Juga kefaktikan yang tidak meluat dari Islam. Kebalungan yang tidak meluat dari Islam. Jadi mereka paham itu adalah diri. Sehingga mereka mengatakan tempat ulama. Mengatakan tempat pemimpin. Mereka paham. Mencengah ulama. Ya, dan Allah berkata, tapi akhirnya adalah kata saya mengerikan, tapi seminggu juga demikian adalah sebenarnya tadi, hatta kita sebagai orang awam begini, perkara Allah berjaya juga ada yang masih bagaimana? Tapi itu sudah sangat nampak pada mereka tersebut. Nah, gimana kita dapat kepada itu diantara ya, sedikit-sedikit baca. Yang kedua, mereka kenal sebagai orang-orang yang merubah-rubah. Jadi di pada rahmat Allah. Dan yang dalam mereka juga yang muncul, yang nampak. Selain adalah mengikuti ayat-ayat yang terjadi. Ayat-ayat tentang Allah yang mengandung makna besar besar, mungkin maknanya begini, begini, begini, dan apa maknanya ini akan kita pahami makna yang benar, apa kita kembalikan kepada ayat yang benar. Kalau kita kembalikan kepada ayat yang benar, tetapi kita menanggung apa saja, tapi kita kembalikan kepada ayat yang benar, itu lebih besar. Kalau begini, ya. Yang maksudnya ini adalah kata-kata Allah adalah Rasulullah SAW. Sehingga adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Bagaimana dan mereka-mereka demikian mencari-cari yang bisa dia jadi ya dalam rangka siwa utina waktu berkata-kata untuk menerbakan utina ya dan mencari-cari penafsiran menurut akal mereka wa maya'an ta'wilau tidak ada yang tahu tentang ta'wilnya illallah. Ayat yang sebelumnya, tidak ada yang tahu tentang takwilnya, takwilnya di mana itu adalah takwilnya, takwilnya Allah. Tidak ada yang tahu tentang hakikatnya, hakikatnya terhadap Allah. Ini tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Hatta ulama atau apa? Apa yang dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang tahu tentang hakikatnya. Ya. Dan kemudian dijelaskan kepada kita tidak disalahkan mulia, ya kepada kita beliau nama Allah yang Allah kata mulia atau penutup dengan tak kita kata mulia atau kata mulia dijelaskan kepada takwil dengan Allah tidak ada yang tahu tentang takwil yang telah kita jadi Allah kata kata anda dan orang pokok di dalam semua hadis sabar al-Qur'an wa adil biha subhanallah orang yang ada di pokok yang bersunnah dan orang yang bersunnah dan orang yang bersunnah hari perubahan ya mereka yang dikira Rasulullah dan orang yang bersunnah kalau di pokok dia berarti baca kalau Rasulullah itu makna ta'wil adalah tafsir makna tidak ada yang berubah makna ayat sebab Allah menunjuk kecuali Allah dan Allah yang beri kecuali Allah dan Allah yang beri mereka mengatakan pun lupa yang beri sebelum kita tahu bahwa kita baik ayat kepada masa kepada Allah kepada Allah kepada Allah bagaimana ya tetapi kalau takwil itu diartikan bagaimana pengertian-pengertian orang-orang agama agar dia dan dari saudara yang mengatakan Rasulullah di Allah ini memandikan Allah daripada wahidnya tapi itu adalah bahwa ta'wil adalah ya kita harus berubah ya ada seperti apa kita ta'wil kita sehingga kepada dia cepat ya dulu kita berubah istiwa dan kita berubah kekuasaan ya datang dengan kita Allah berjalan. Ini adalah tadi, dan ini adalah tawil maksud al-Jilat, dan pengertian seperti ini adalah mampu terjelas. Seperti yang keluar tadi, mampu. Kedua tadi adalah hakikat, dan ilmunya, maknanya, itu adalah jadi puji oleh Allah Rasulullah. Ini jadi mereka juga adalah yang lebih nampak oleh mereka ini, kita oleh Mutasadiyah, dan nanti kami mampu membaca ayat ini, ya, dua-dua diharapkan untuk menyelidiki dari para mereka tersebut. Ya, mereka-mereka itu menamakan oleh Allah kepada kelemahan dan maka hindari mereka. Ini yang awali kepada Allah, maksudnya juga dikatakan dalam awali kepada Allah. Pasti ayat itu adalah kaum awali. Sebagaimana jadi kata itu sesuatu untuk dia. Lanjutkan. Gimana kita bisa tahu tentang kelemahan? Lalu jalan juga ada juga tentang bagaimana mengumpul surat hadir dan kabir oleh Rahmat Allah. Ya, dan kulih hal. Ya, bahwasanya tapi bukan perkara mudah. Ya, seorang menghukum dia kalau benar tepat, hukum itu adalah hukum tolong itu adalah benar, yakin kebenarannya, dan jadi gini lagi, lama lagi. Bagaimana kaget? Ini orang banyak rahmat Allah, bukan lagi dia. Tak tahu pada kebodohan dan sebagainya. Kebodoh dia. Bagaimana? Bahwa ada takdir, dan sudah jelaskan masalah-masalah ketidakkan dia. Bodoh. Ya, subhat. Takwil yang tepat. Ya rahmat Allah, kuliah itu. Tidak bisa dikukul kaki ini, dan jenak. Bagaimana pemahaman, mereka-mereka, awal tersebut. Jadi maksud Allah adalah, ya, ciri-ciri mereka juga adalah tarkizu ta'an, ya, tarkizu ta'an, ya, yaitu mereka, ya, lebih memfokuskan dakwah mereka tersebut, ya, celaan, ya, pengkafiran kepada para ulama dan para ulama. Jelas ulama. Ini mau di kalangan mazhab Khawarij rahimahullah mencela para ulama ini sangat mau di kalangan mereka. Itu jelas tadi. Ya, mencela para ulama, mencela para ulama. Ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau dapat apa? Seluruhnya Allah Taala dalam surah Al-Qur'an ini pernah dijelaskan oleh beliau ketika membahas Khawarij. Ya, orang yang rahmat Allah, kalau mencela para ulama dan para ulama, itu terhadap rahmat Allah, masalahnya dua. Pertama, terhadap ujat para ulama sendiri, yang kedua adalah kepada kita. Semoga orang yang mencela, di kata orang tersebut, ya, terima, terhadap dia, dan itu adalah terbaik. Timbul setelah itu rahmat Allah ketidak ikhlas kepada para ulama. Kalau tidak dikau kepada ulama, nanti kita akan mengatakan pada jalan yang dikau. Kalau tidak dikau kepada ulama, nanti kita akan mengatakan pada jalan yang dikau. Itu dia, masalahnya. Dua itu. Ya, gibah yang sangat besar. Jadi bahaya, kalau kita satu bahaya, dan kita akan mengatakan pada satu musim ini. Kita akan mengatakan ini, kita akan mengatakan pada Allah. Ya, salam lupa, kita akan mengatakan pada Allah. Dan bahaya, kita akan mengatakan pada Allah di sisi mereka, tetapi itu lebih besar dosa yang Allah bahaya. Ini penjelasan. Akibatnya rusak dan rusak negara. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman negara itu. Hah? Perubahan itu dia mereka akan Allah. Karena itu, dalam berbicara dengan generasi mereka itu adalah selalu mentarkifkan dakwah mereka. Mencela para ulama dan para pemimpin kaum mereka. Dan kalau yang awam jadi tidaknya, orang kaum tidak tidaknya. Ya, tidaknya tidak. Mutlak mereka bilang sudah jelas kafir. Nah, tidak orang kaum tapi yang anehnya orang irhadi, terorisme seperti ini, orang bakar masjid sebagai berlama kaum ini berlama kaum. Yang anehnya dia menggantikan negara ini sebagai pemimpinnya. Dia tinggal di sini aja aneh. Ya, seharusnya dia tidak ada di sini. Bisa di Indonesia, jadi jadi di luar. Ya, bagus. Ini tidak ada di luar, makan juga di sini, minum juga di sini, sama di kopi juga. Di kopi juga, juga ada sama kopi. Perjalanan sejarah-jarah juga, sebelum ini sebelumnya. Ya, mohon tutup. Habis ini tutup. Ya. Tinggal tutup, ngajar tutup. Makan di situ, minum di situ, banyak makan di situ, dapat aja di situ. Tapi ini dari Saudi, siapa makan masih dari itu. Nah, bagaimana? Banyak, sesuatu banyak. Ya, hatta sama Saudi. Hatta sama wali ala yang sebagainya. Dan kawan-kawannya, ini kalian lagi. Negerinya, negaranya di Kurobosi. Tapi di situ tinggal. Bagaimana? Ini harus jadi orang-orang pada makhluk wali dalam perkara dakwah. Akhir sedikit. Dan kemarin dia menyebabkan guru. Kalau guru, ekstrim. Ya, ifrat. Ada ifrat, ada tafsir. Ifrat adalah guru menggunakan. Kalau tafsir adalah mengurangi. Ya, ini perubahan yang mengakibat. Ya, perubahan yang mengakibat. Dua sisi yang kontraposisian. Yang satu sisi adalah guru, sakrah. Ya, satu keras, ekstrim. Yang satu ini apiah, bermuda-muda, burungnya boleh ini, kalian tidak boleh bodoh ini. Bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, Rasulullah dan katanya, ya bahkan alafiah secara orang kebencian ini adalah kelihatan dengan kawan yang berkata dengan huruf semua lagi. Ya, mereka-mereka ini yang mengatakan dari perkataan lagi, mereka semua ini. Maka adalah hal yang bagaimana yang terbaru sebulan Rasulullah yang berkata dan saya amat berkata dan saya amat berkata dengan lainnya. Ya, dan kenapa Rasulullah saat ditanyakan pada hari ini murid-murid imam yang besar Imam Al-Bani Jabal Rasulullah imam dan saya tidak bilang yang begini pada Rasulullah dan katakan dari Allah mengatakan saya tidak bilang di dunia muridnya Allah besar. Ya, melihat kelihatan gabung dengan makasar makasar yang penuh ini dengan makasar sendiri ada yang orang di dalam dunia dan orang pada datang di Indonesia di Semarang dulu ini adalah juga yang dikeluar menjauh sebenarnya mana saat ingat kan ya ada yang orang pernah datang dulu Semarang pernah ada yang orang pada datang Allah ketika baru muncul menulis di majalah Al-Asarah majalah yang diwakil di Syedami sama seperti kawannya itu masa Allah tulisannya tapi lama-lama diberikan kepadanya kutubi suruh ibunya bagaimana oleh karena itu dimana kita kenal Allah jadi pembongkaran-pembongkaran perkara hijriah itu perkara bukan perkara yang mudah itu perlu khibrah khodini perlu khibrah yang lama panjang kalau ibaratnya adalah Allah sekorobi itu dan sekorobi kepada masa ini yang kita berkata Allah besar beliau Allah yang lain Allah Ta'ala itu tajam, firasat mereka tajam, penciuman mereka tajam. Ya, untuk muka dunia ini sudah tahunan. Coba, muka dunia. Nah, baru mulai saya baca sekarang mata saya banyak menimpa, baik sekali, baik Ali Hasan, ya, baik Sheikh, ya, Salman, ya, sebagai teman lah. Masuk ke sana, kepada Rasulullah. Teman yang lain. Kalau ibadah di sana, kepada Rasulullah di zaman ini saya baru tidak sempat. Dan saya sama apa ya dengan Rasulullah tentang masa yang saya sebutkan tadi sangat kabir, sekampung. Dan sama lagi saya baru. Sama apa ya dengan Rasulullah saya baru. Sebelum berangkat ke sini, jamnya itu dia sudah belajar sebulan lama. Oleh karena itu ketika belajar di lokal kepada Rasulullah, dosen dia tak sanggup ada ini. Sudah dia orang nabi awal berlama di jalan Rasul. Itu sama saya. Ilmu hadisnya telah disedari oleh para masyhur. Nah, jangan lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat. Ini adalah akidah. Seluruhnya boleh aja gitu. Ini boleh yang penting ikhwan kita sama muslimin sama-sama seperti yang saya jelaskan di malam. Ya, tentang bagaimana kita berdua mengajak orang untuk bersatu. Ya, Allah menata kita muslimin. Kepada kita mesti yang tak putus dulu ini bertentang dan hulu ini adalah menghulu tidak ada yang mau dia dalam berbagai hal dalam ibadat hulu dalam pemahaman hulu dalam bersikap hulu seluruh benar ini ada tiga ya dalam bersikap ulama juga hulu di dalam bersikap pertanyaan video hulu begitu banyak. Dia pengennya orang suci bersih seperti para nabi tidak ada dosa tidak ada salah. Sebenarnya mereka sendiri tidak itu kesalahan mereka satu lama dia. Dia anehnya mereka mereka tersebut dan juga termasuk di sini kata beliau dan seperti ada jadi orang-orang ada jadi ada jadi juga ada sifat guru pada diri mereka dan menonjol sifat guru kalau ada jadi terima yang bawa mendera ya seluruhnya halal. Seperti jawab beliau dalam pertanyaan-pertanyaan tadi tentang apa, tentang dunia, tentang ya bayar uang sekolah, jawab lebih dari masalah tentang sekolah itu sebenarnya ada masalah di sini ya, ya kecuali apa itu tentang sekolah atau dunia itu dibangun untuk ada di dalamnya pendidikan umum, ada di dalamnya mengumpulkan apa yang menjadi menurut mereka. Ada di dalam tiap apa, kata-kata suara, jelinya, jeli kalau ini, kalau ini, itu lain. Itu hal tapi kalau orang-orang menangani pendidikan, kalau orang-orang menangani pendidikan, Ya mana lagi kita yang memerlukan dalam negara ini dia? Bagaimana? Operasi anak tersebut. Tapi orang ada di dalam perkara ini guru bermakna kuasa guru dalam kegiatan, ya tentang masalah anak perempuan tidak boleh dipondokkan, harus belajar di rumah. Siapa belajar di rumah melihat orang tuanya macam kurangnya kan dia ini belajar jadi. Bapaknya macam kurang belajar Allah menyebut huruf ain dengan ngalami. Saya ngajar anak seperti itu. Antum yang logis saja dengan Allah. Ya, tidak boleh anak belajar di untuk tersebut boleh dipondokkan. Fatwa itu fatwa sih, antum silakan pakai. Dan fatwa imam yaman sini itu boleh. Fatwa ulama yang lain boleh. Sudah ada. Bagaimana kita bisa jalan tetap ijtihad seperti ini? Ini kalau ada di beberapa Allah adalah sangat jelas dan nampak sekali ulu pendidikan orang ada di kohon beberapa ulama juga kenal bertanya seobat orang wanita tersebut subhanallah beberapa Allah ya Muhammad sangat mencela orang mencela orang ini tidak kita ketahui yang Muhammad kecuali beliau telah menjaga orang sunnah ya mengajak kepada sunnah memerangi bid'ah itu mana yang kita katakan ya, saya belum mengatakan saja orang boleh jalan seperti ini dengan Allah. Ya terakhir mahiya yang terjadi di zaman sekarang itu ya dengan Allah ini adalah beliau memperbaiki, perusahaan memperbaiki ini perusahaan memperbaiki Syekh Yahya dengan masa yang lain dia sudah orang tua kan mudah-mudahan ini terbaik dengan Allah dan Allah dan dia ya anak kelihatan ini murid-murid kepada Allah sampai hari ini tidak berhenti-berhenti. Kita banyak dengan Allah Subhanahuwataala berbicara tentang hadirin, berbicara tentang guru seperti itu setelah diizinkan oleh para ulama berbicara. Kalau sebelumnya Allah Subhanahuwataala dan para sahabat yang pergi ke Madinah Umroh 4 kali sebab fatwa pulang dari para sahabat mengatakan diam. Yang bicara itu saya lakukan mereka. Alhamdulillah saja, tidak ada bicara. Tetapi ketika sudah sekarang sudah sampai kepada batas mana korban bicara lagi, bicara semua mana saja, bicara lagi. Begitu juga. Tapi kalau kita belum bisa melihat, nah, maka boleh katakan yang ada mahalnya ini terakhir kali kita memakainya. Setelah kemudian kita akan berserah juga tenang sesi kondisi. Kemudian kita akan kembali kepada kepada seluruhnya. Baik saya ya, seluruhnya dari saya yang sudah menelpon saya ya di nama dan saya juga tadi kan di menelpon kepada Nabi Sejauh di Mekah. Tapi yang sangat disayangkan para muridnya, dia hal yang berbeda. Jadi Alhamdulillah, kita ini ada tukang dendang, ada tukang tabuah. Alhamdulillah. Nah, tukang kompor ada. Ada yang dari dari ini. Jadi susah pada Alhamdulillah. Sekarang ini sudah baik, tapi yang tidak kompor itu. Si kompor ini terus. Dikasih bensin, dikasih api, dikasih bensin, mereka apa bakar. Ya? Jadi, aku kan ada yang dari dari sini itu kompor. Hobi mereka. Tidak begitu sebab. Tidak begitu kita dalam sini ini. Serahkan kepada yang ahlinya bicara. Ya, mudah-mudahan selesai urusan tersebut. Bagaimana? Ya, dia pernah tadi dijelaskan oleh kita sikap ramah ramah. Insyaallah barang salah ini, saya mengalih mabalah di ini, maksudnya alih mabalah di ini, Rasulullah salah di ini, mereka di ini yang mana salah. sebelum kemampuan atau keadaan daripada yus markasnya, alhamdulillah markas al-usunna wa jama'ah dan syafrudik di depan kita memuji bersama-sama di depan kita puji asalam kemudian murid-murid dari para syurga ya Allah ta'ala bersama-sama puasa ada sayang kan enggak ilan ilah kita diam juga nanti sedok terus tukang kompornya banyak bagaimana orang yang kerja jemput antar, jemput sana, jemput antar, jemput sana, jemput sini, jemput antar, jemput sana, jemput sana. Akhirnya mana masalah saya kepada Allah. Soalnya itu di antara ciri mereka yang tempat yang dikenal di Ibrotos SBN oleh beliau, di katakan adalah Rahdiun atau dalam Hadadiun, Allah Allah yang punya sifat guru juga. Ya, itu juga telah sangat dikati kalau Allah muslim, aku muslim, layak berimu, kalau ada yang berimu, berapa muslim, berapa muslim, muslim, nah, itu dirinya. Ya, jangan tinggalkan bagian bagi diri saja. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga ciri yang kelima adalah mereka adalah ahlus sunnah. Terhadap Allah Subhanahu. Orang khawarij adalah orang-orang yang memiliki ya sunnah kepada para ulama dan kepada orang-orang yang mempunyai keutamaan tidak dalam agama ini. Ya, yang kelima, yang keenam adalah al-imtihan, benar, masalah ijtihad. Jadi mereka sering menguji manusia tentang perkara-perkara ijtihad dia. Diuji kepada manusia, tanya bagaimana dia, bagaimana dengan Allah. Ya, kita boleh pembahasan-pembahasan mereka di dalam kembali tentang dosa, tentang kebingan, tentang sekolah, tentang uang sekolah, tentang PM, perkara-perkara Allah itu dibahas. Itu masalah-masalah yang dikiai dia, tapi manusia diujikan dari itu. Tanya, kalau saya kandil, jadi itu kandil. Kalau tidak uji, dikiai ini. Allah, ya Allah. Akmal hizbi, ya. Namun, kita berkata, Allah, kapan kita mengajak kepada hizbi, ya? Ya Allah. Kapan kita mengajak kepada hizbi, ya? Oleh karena itu, ya Allah, mereka-mereka seperti itu tidak akan bersih manhajnya. Tidak akan bersih pemahamannya kecuali di depan Syekh Muhammad Rasulullah. Tidak akan bersih kalau tidak itu. Dia kalau tidak duduk di Syekh Muhammad Rasulullah, tidak akan bersih manhaj. Terus tahu dia. Bagaimana? Terus duduk dia. Bersih manhaj. Itu kalau tidak ada. Uji manusia. Uji itu bukan uji. Padahal kita tidak pernah mengajak dia. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad, kapan Syekh Muhammad mengajak kepada dia? Beliau pernah hadiah, kok ada berhadiah? Kita akan hadiah beliau yang pernah kepada Allah. Dan kita setidak lagi ini, kenapa kita akan pada hadiah? Kecuali itu sebesar kepada Allah, yang mau pengen, untuk dia, yang mau pengen, untuk dia, yang mau pengen, untuk dia, yang mau pengen, untuk dia, kita akan hadiah. Bagaimana? Dan kemudian, dengan mulai-mulai Allah Al-Fudir, beliau jelaskan juga pada kita, masalah, permasalahan-masalah itu bagi pada dia, ijma'iyah, ijma' ulama, ulama sudah ada terima. Dan kemudian berkhilaf, salakhilaf. Jadi terima kasih dari setelah Allah. Dan kemudian masalah ijtihadiyah. Jadi ada ulama ulama, ada ijtihadiyah, ada ulama ulama tua tadi. Ada ulama bolehkan dengan muasasah, ulama tidak bolehkan. Dan di depan itu juga ada ulama kekuatan orang anak akuan belajar itu sadar dia ada akuan masalah aman, masalah ada yang tidak membetulkan semua ikut masalah masalah. Sekarang kan dia besar besarkan seluruhnya sampai masalah Rasulullah boleh diselesaikan. Jadi anak akuan berapa Allah tidak bayar sekolah. Oleh seorang akuan Allah siapa yang tidak senang sekolah anak-anaknya dididik tidak bayar. Allah itu rahmat Allah kalau kayak di Saudi udah nggak salah jangan bertanya aku di Piala nggak bayar nih. Ya kalau Saudi itu baru rahmat Allah tidak bayar nggak bayar di tiket pulang balik di makan di tempat tinggal di video di kolam di kapal lagi itu nggak ada yang dia rahmat Allah tapi jangan ya kemana masuk kemudian rahmat Allah. Ya, 100 juta orang yang bisa menangkap. Allah, gurunya mewah ini dia. Tiap bulan kan umroh. Ini dari rahmat Allah. Dilihat kalinya nus, nus, nus lagi. Itu disuruh anak terakhir. Masya Allah. Itu enggak lo, gue sudah anak bicara. Itu gue tadi. Ragu? Gue tadi. Salah dari kita, apa yang rahmat Allah? Masalah. Dan beliau mengatakan para kita adalah juga kritik yang beliau terhadap ciri khawarij yang dituju, dan dalamnya adalah mereka selalu dakwahnya ceria, selalu tampil rapi, rakyat, selalu tersenyum. Ini pada zaman Allah, pertama-tama di riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz di abad penghujung pertama dunia. Di dalam kitab sunnah ada lagi, sudah jelaskan oleh beliau kepada Allah. Ya, jelaskan beliau kepada kita. Idara wali kakau. Ya, yang tertuluna, wali kena jawab di ini, di guna anak-anak, anda merasa tak sisi moral. Karena kita juga, Umar bin Abdul Aziz, apabila kalian melihat suatu kaum yang dimana kaum tersebut bersembunyi-sembunyi yang berdiri-diri di dalam menyampaikan agama dan masyarakat tidak dapat diketahui oleh orang-orang, maka ketahuilah Allah adalah sisi orang Allah Tuhan. Ketahuilah mereka itu sedang mengatakan kesempatan kepada dia. Ini Umar bin Abdul Aziz, maka Allah berangkat Lindungilah umat, bukan Allah sudah mengatakan kepada kita dengan doa-doa di abad penghujung kepada idenya. Tapi yang pernah itu masuk. Sekarang diulang kembali sejarah. Sudah ada dulu ini. Sulam sejarah kali pertama Allah. Itu jadi khawarij juga dalam berdakwah sembunyi sembunyi. Anda masuk kamar, anda lihat pada apa? Jadi di 5 orang ini, yang 5 orang lagi tidak tahu tentang kenal. Saya ketika Libya, dari Libya dulu. Ya, saya juga Libya dulu. Jadi banyak yang mengambil diri itu. Ya, bagaimana? Nah, itu Ikhwan Muslim sampai tepuk sendiri. Tapi yang lain namanya. Nah, saya ke rumah itu rata-rata tidak ada Ikhwan seluruhnya. Seluruhnya Ikhwan. Dekat si Hakam, adiknya. Ano lagi kufron yang dari mana tu? Musik, ya Abdul Hakam satu rumah, dia musik rumah tu itu. Itu setiap dua kali seminggu dia kau aja rumah. Saya sendiri tak pernah diajak, dia tahu. Tak pernah diajak. Dia tahu saya tak kenal. Dan itu yang dijual lagi pada anak kau yang dari besok tu jadi orang. Dan orang ini macam ni tak pernah ketemu tu. Tidak ada orang ini. Kita orang yang ketemu orang. Ia bukan nama kita. Nampak tu. Ini apa? Yang nampak ini nampak tu. Pernah juga ada orang mengatakan kalau mereka ke puncak, akmal, ikut puncak. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Allah SWT. Mangnya ada apa di puncak? Tak boleh kasih tahu orang yang beriman. Allah. Saya tak suka kasih tahu. Alhamdulillah dari dulu yang berikir itu tak senang. Walaupun saya suka Allah, itu bulan berapa? Saya pernah ikut tablik 2 bulan. Pernah juga dari sekarang kapun ya, kapun setelah 6 bulan tadi. Ya, pernah saya tahu, tablik dalam bohong nanti ya. Karena itu kalau bukan tablik yang terhormat Allah, bukan berdasarkan doli saja, pasti saya tahu. Saya pernah tinggal dengan doli. Nah, pernah melawan buah nari, jangan tadi kita serban selalu nomor yang terhormat Allah. Tapi saya menjadi jemaah. Saya menjadi jemaah kita, saya menjadi jemaah. Ada jemaah di terawat, saya menjadi jemaah. Ada jemaah kita, saya menjadi tidak lalu tak mudah tak dengar. Makanya orang tidak lupa kita sifatnya. Enam sifat ini itu saja. Apa yang itu sudah sikit? Terima Allah. Apa yang sifat? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Dia bisa jadi. Tidak bisa. Itu saja lebih baik. Bagaimana kalau kalian kata itu kalau orang tadi kalian masuk ke dalam ada ustaznya masa ini masa Allah pakar dan jemaah Urdu dia kata ah mungkin dari Cina pakar dari Cina itu jangan terkejut kalian itu bukan bisa bahasa yang tidak karena itu enam sifat aja bisa lebih cuma jadi sudah mulai sebelum masuk India, masuk India juga ada juga lagi masa lama ada itu satu minggu kalau ada masa baru ya kalau ada masa baru selama yang nanti dulu jadi kita lagi bagaimana sudah jadi juga sebab sudah jadi juga sudah zaman ya sama nanti Madar sama Suria sama Vietnam lagi hari ini orang alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa pemasa pada waktu itu ke sunnah kepada ada orang sebab sunnah. Kalau bahasa media juga masuk ke Madinah tinggal nak lagi kita. Sampai sekarang orang tua yang ada di Tanah Baru Tabligh ini yang membuat kebijakan kepada Rasulullah Allah ada dua orang meninggal. Ya, yang lainnya itu enggak banyak. Kalau ketemu saya itu berapa? Kapan tobatnya Pak Wikin ini? Saya bertanya, datang ke rumah misalnya kamu dia. Eh kalau kamu misalnya, kapan tobat Pak? Ya, kapan tobatnya? Apa ustaznya? Ada ustaznya dengan, ini mungkin pernah dengar awak sama dulu. Ada kuparnya, si Hamdan Nusmi namanya. Sama dia di dalam saya dulu. Sama ulama'in. Akan rumah itu tobat. Tobat. Tak lama duduk dalam pegat pulang. Bagaimana? Nah, kemarin kita kenal Allah SWT. Ya, sedia tersambil. Kita kalau begini tak ada. Dakwah seringan dengan Allah tak ada di sini. Ya, kita gelap dakwah. Orang berkumpul, siapapun ada. Ya, Alhamdulillah. Yang ada di majlis ini, banyak kemarin berdua orang tak ketemu. Bagaimana? Itu di antara mereka berdua berbeda. Ya, Allah Allah. Ya, ini ada beberapa lembar lagi. Di sini ada yang bersama dua. Lihatlah makan dulu, makan lagi. Ya, ini sahabat Allah yang kita sudah dari Allah. Sobat-sobat, insya Allah.